kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua sebagai orang Islam. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya nabi-nabi. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalannya nabi-nabi, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini, hadirin sekalian, berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh, dia bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan berlari mendekat, merapat kepada Allah. Ketika satu orang sudah ada rasa takwa, takut di hatinya kepada Allah, barulah dia akan taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia taat. Jadi hadirin sekalian, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara mengenal Allah. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara iman. Iman ini lebih penting daripada apa saja. Iman lebih penting daripada pangkat, jabatan, harta, kekuasaan. Satu orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, hadirin sekalian, akan mendatangkan laknat dan murka Allah selama-lamanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Harga iman dalam pandang Allah Subhanahu wa taala sebesar darah, sebesar debu. Allah taala hargai, hadirin mulia, dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini dunia tak ada harganya dalam pandang Allah. Dunia hanya berharga dalam pandangan manusia saja. Dalam pandangan Allah tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, wallahi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Allah. Jadi hadirin sekalian, kita bersyukurlah kepada Allah. Allah telah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummat, sebaik-baiknya umat. Umat yang Allah taala bangga-banggakan kepada seluruh nabi. Umat yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Sehingga nabi-nabi pun berdoa kepada Allah, ya Rab, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ingin menjadi umat Rasulullah. Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya doa yang Allah kabulkan hanyalah doanya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat nanti pasti Allah akan turunkan lagi Nabi Isa, tapi bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berdoa, kita tidak meminta, tapi Allah pilih kita. Kenapa Allah katakan kita sebagai khaira ummat? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat, the best of ummat, yang dikeluarkan untuk memberi manfaat bagi seluruh manusia. Kenapa hadirin sekalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar. Tanpa kerja ini, hadirin mulia, tanpa kerja dakwah, ini umat hina, hina sehina-hinanya. Semua siap kembali kepada dakwah insyaAllah? Siap mengajak kepada kebaikan? Siap mencegah kemungkaran? Siap takbirkan kalimat Allah di mana saja? Takbir! Allahu Akbar. Orang kafir paling takut dengan kalimat ini, hadirin mulia. Allahu Akbar! Dengan kalimat ini orang Islam, senakal-nakalnya dia, sejahil-jahilnya dia, siap mati akan kalimat ini, hadirin mulia. Setuju? Ketika berjuang nanti siapa yang di depan, hadirin? Itu preman-preman. Dia tak sholat, tak bayar zakat, mungkin tak pergi haji dan umrah, tapi di hatinya ada iman sebesar darah. Iman sebesar darah ini Allah bangga-banggakan, Allah puji. Hadirin mulia, akan Allah ganti nanti di surga dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya jangan sekali-kali menghinakan orang Islam. Jangan sekali-kali melecehkan saudara Muslim. Jangan pernah kita menghina ulama, hadirin sekalian. Menghina orang Islam biasa aja gak boleh, apalagi ulama. Kenapa? Karena orang Islam laki-laki dan wanita adalah calon-calon raja dan ratu di surga. Makanya ulama sampaikan kita mesti memuliakan orang Islam seperti memuliakan raja dan ratu. Jangan lukai hati saudara muslimmu. Tugas kita hari ini besar, hadirin sekalian. Kita punya tanggung jawab yang besar mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Tugas kita, hadirin yang mulia, mensunnahkan ahlul bid'ah, bukan membid'ahkan ahlus sunnah. Inilah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari Nabi membawa cahaya, hadirin sekalian. Saya jahil, saya bukan kiai, bukan ustaz, jadi Sulaiman anak metal, Pak. Bukan ustaz, tak pernah mengaku ustaz, sampai hari ini pun masih banyak kekurangan. Di mana saya mengenal Islam? Di Bali, Pak. Di Pantai Kuta, hadirin mulia, di kafe, diskotik. Datang dai-dai membawa cahaya. Baru saya pahami Islam itu seperti siraj. Islam itu seperti lentera yang menerangi. Tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Siap bergerak insya Allah? Siap datangi tempat-tempat maksiat? Bukan untuk bermaksiat, tapi nyalakan cahaya di sana. Takbir! Datang dengan kelembutan, dengan kasih sayang, bukan dengan marah-marah. Rangkul mereka, ajak ke jalan Allah. Satu saja orang yang dapat hidayah asbab kita, insya Allah itu cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini bab pertama. Ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Coba diingat, semua jamaah dengarkan baik-baik. Yang mendengar bukan cuma telinga, mata ikut mendengar. Darah, daging, tulang, rambut mendengar. Tawajuh. Apalagi nanti yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Somad, dengarkan baik-baik. Ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Yang pertama, hatinya terbebas dari kesyirikan. Orang-orang yang baik dalam pandangan Allah, dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak akan pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan dia tidak akan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Hanya Allah yang ada di hatinya. Hanya Allah yang dia takuti. Dia tak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Nabi ajarkan kita, jadidu imanakum, kata Rasulullah. Perbaharilah iman kalian. Satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Katakanlah kecuali kepada Allah. Dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Hadirin sekalian, tak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai kita kehilangan Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai kita kehilangan Allah karena pekerjaan. Tak masalah kehilangan popularitas karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena popularitas. Dapatkan Allah, dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. La ilaha illallah. Takutlah hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Ciri-ciri orang baik itu bagaimana? Setiap perkataannya ada nama Allahnya. Sekarang panas gak, Pak? Siapa yang kasih panas? Siapa yang kasih panas? Kurang keras suaranya. Siapa yang kasih panas? Bukan api yang kasih panas, Allah yang kasih panas. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menggigil kedinginan di dalam kobaran api. Kalaupun kita hari ini ingin dingin, hanya minta sama Allah, ya Allah beri sejuk, ya Allah beri dingin, ya Allah. Bisa enggak Allah kasih sejuk sekarang? La ilaha illallah. Kalau berjanji, katakanlah insyaallah. Kalau panas, katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin, katakan Allah yang kasih dingin. Kalau duduk, katakan Allah yang dudukkan kita. Kalau jumpa, katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah, katakan Allah yang pisahkan kita. Setiap perkataan orang-orang mukmin ada asma Allah di dalamnya. Allahu Akbar. Kita tidak berjumpa namun diperjumpakan oleh Allah. Kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Allah. Kita tidak berdekatan namun didekatkan oleh Allah. Kita tidak berjauhan namun dijauhkan oleh Allah. Dialah Allah yang menaikkan raja-raja, yang menurunkan raja-raja. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan dan menghinakan. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. La ilaha illallah. Kita tidak hidup, hadirin sekalian, namun dihidupkan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak mati, namun kita akan dimatikan oleh Allah. Kita tidak ada, namun diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan syurga dan neraka tidak ada, syurga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Banyak-banyak ucapkan kalimah ini. Semua siap insyaAllah? Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Sampai orang-orang menyangka kita gila. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan di akhir kalam kita, kita ucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mati kata Nabi. Dan di akhir kalamnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Dia pasti masuk syurga. Siapa yang tahu yang pengen masuk syurga? Siapa angkat tangan? Takbir. Oh, ya Allah, masukkan ke surga semua yang angkat tangan. Yang enggak angkat tangan masukkan ke surga juga. Kasihan, Pak. Subhanallah. Semua siap, saya doakan semua masuk surga. Amin. Bagaimana cara masuk surga yang terhebat, yang termudah? Hidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku kata Nabi, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Sunnah Nabi ini banyak, Pak. 18.000 jenis sunnah Nabi. Makanya tolong jangan klaim cuma kelompok saya saja yang sunnah. Jangan klaim cuma diri kita saja yang sunnah. Indonesia semua ahli sunnah wal jamaah. Sepakat? NU Ahlussunnah wal Jamaah, Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah, Persis Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak hadirin mulia ulama-ulama telah sepakat orang Indonesia semua Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan katakan cuma kita yang Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaan masalah-masalah khilafiyah biarkan ulama yang bicara. Yang bukan ulama, sami'na wa ata'na. Tak boleh ikut-ikutan berbicara masalah khilafiyah karena ini monopoli ulama. Kalau umat, kalau kita semua tak bicara masalah ini, kita aman, Pak. Kita aman. Ya, sunnah ini banyak, Pak. Sorban ini sunnah apa tidak? Sorban ini sunnah. Kemarin kita jumpa dengan Syahid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Saya sama Ustaz Abdul Somad dibagi ijazah sorban berdua. Berarti sorban ini sunnah. Orang tanya, Der, emang kalau ente gak pakai sorban, kenapa? Ya gak apa-apa. Ini sunnah Nabi, sunnah mustamirahnya Rasulullah. Tajil mu'minin, tajia orang beriman. Kita yang tak bersorban, tak boleh menghina orang yang bersorban. Sepakat? Boleh gak sholat pakai sorban? Boleh gak sholat pakai peci hitam? Boleh gak sholat pakai peci putih? Boleh gak sholat pakai peci hijau? Boleh gak sholat gak pakai peci? Yang gak boleh itu sholat pakai helm. Paham? Kenapa gak boleh? Karena jidat kita harus nempel di tanah. Tapi kalau helmnya ente potong depannya, silahkan. Nah, gak ada masalah. Jangan ribet, jangan reses sama pakaian orang. Setuju? Itu ibu-ibu juga begitu. Jangan reses. Lihat orang pakai cadar ribut. Lihat orang pakai jilbab gede ribut. Aliran apa itu? Saya mau tanya nih bapak-bapak nih. Orang muslim wajib gak pakai jilbab? Siapa yang bilang? Ini gak benar di jamaah nih, Pak. Ini jamaah masjid kayaknya perlu dipertanyakan nih. Belajar di mana? Wajib gak orang muslim pakai jilbab? Surat apa? Ayat apa? Yang wajib itu cuma muslimah. Nanti ini pendekar-pendekar pulang pakai jilbab gimana? Ah, kacau juga kan. Kenapa nih merah-merah pakai jilbab semua? Tadi pengajian dibilang wajib pakai jilbab. Jadi sunnah ini banyak hadirin sekalian. Jangan menyempitkan perkara yang luas. Jangan mendangkalkan perkara yang dalam. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Terlalu tinggi untuk direndahkan. Islam itu indah. Terlalu indah untuk dirusak. Maka hadirin mulia, hati-hati berkomentar. Jangan sampai komentar kita membuat orang jauh dari Allah, jauh dari sunnah, jauh dari Islam. InsyaAllah ya. Come back to sunnah. Kembali kepada sunnah Nabi. Apa sunnah yang paling hebat? Salat berjamaah 5 waktu di tempat azan dikumandangkan. Ini orang baik. Subhanallah. Laki-laki salatnya di mana? Perempuan silahkan ke masjid, tak dilarang. Tapi bagi kita laki-laki tak ada salat kecuali di mana? Di masjid 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Jangan bikin malu, Pak. Seperti di tempat-tempat lain biasanya kalau tablik akbar, ribu-ribu orang hadir sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Tetapi ketika subuh dihitung berapa orang yang salat subuh? Oh, luar biasa kalau 3 saf. Subhanallah hadirin mulia, tapi saya yakin di masjid ini tidak ya. Enggak ada bedanya. Subhanallah. Maka mulai hari ini kita azam di hati kita akan jaga salat berjamaah di masjid 5 waktu sampai mati. Semua siap? Ya. Ayo semua angkat tangan laki-laki, laki-laki. Laki-laki saya berjanji. Mulai hari ini akan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Sampai mati. Akbir. Mereka semua sudah berjanji, ya. Kalau orang ingkar janji apa namanya? Munafik. Semoga Allah mudahkan untuk memenuhi janjinya. Amin. Jadi hadirin sekalian, latihan dulu. Kalian di masjid, latihan lama-lama di masjid, insya Allah hati terpaut kepada masjid. Orang kalau lama-lama di pasar, hati dia terpaut kepada pasar. Maka berlama-lamalah di masjid. Semoga kita bisa mati di masjid. Amin. Jadi hadirin sekalian, sholat dijaga. Orang yang memperbaiki sholatnya, tanpa sadar dia telah memperbaiki hidupnya. 5 keuntungan bagi orang yang menjaga sholat berjamaah. Di dunia Allah berkahi rezekinya. Berkah pada rezeki ini seperti manis pada gula. Buat apa kita punya gula 1 gudang tapi gak manis? Ya enggak? Lebih baik kita punya gula 100 gudang tapi manis. Berkah yang penting. Takbir! Oh ini semangat semua nih. Siap jihad insya Allah ya. Allahu Akbar. Jihad yang terhebat akhir zaman itu sholat 5 waktu di masjid. 5 waktu. Kemudian hadirin sekalian, kubur kita akan dibebaskan dari siksa kubur. Akan menerima catatan amal dari sebelah kanan. Masuk surga kemudian melintasi sirat secepat kilat. Dan masuk surga tanpa hisab. Insya Allah ada niat, ada jalan hadirin mulia. Perkara yang susah kalau diniatkan akan jadi mudah. Perkara yang mudah kalau tak diniatkan jadi susah. Kenapa sholat Jumat ramai, Pak? Hah? Karena semua orang yang hadir sholat Jumat ternyata telah pasang niat untuk hadir Jumat depan. Kenapa sholat subuh sepi? Karena orang yang tidur malam hari tak niat bangun subuh. Coba nanti malam Bapak doa sama Allah, ya Allah bangunkan hamba sholat subuh ke masjid. Bangun gak? Siapa yang bangunin? Allah. Maka niat hadirin sekalian, kita yakin Allah mendengar kita, Allah melihat dan Allah mengetahui semua hajat kita. Jadi hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini orang baik dalam pandang Allah. Yakin dia sempurna, amal dia sahih ikut sunnah Nabi, sholat dia berjamaah, dia cinta kepada ulama. Pak, ilmu ini seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Orang sombong tak akan bertambah ilmunya. Maka senantiasa merasa bodoh, merasa tidak tahu. Sehingga Allah tambah terus ilmu kita. Allah tambah terus kefahaman di hati kita. Cintai ulama, ringankan langkah kaki menuju majelis ilmu. Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, orang yang meringankan langkah kaki dia menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Amin. Ini calon-calon ahli surga semua nih. Amin. Nampak, Pak. Pak, ahli surga itu nampak di dunia. Wajahnya nampak seperti ini semua nih. Happy-happy. Orang mau ke puncak gunung, belum sampai di puncak gunung, hawa dingin telah terasa. Orang yang mau ke kobaran api, belum sampai di pusat api, hawa panas telah terasa. Maka ahli neraka pun nampak kehidupannya kalau berisah di dunia, hadirin. Tapi orang-orang beriman, meskipun suasana panas, tapi tetap bahagia. Ajib ya? Sempit rumahnya, lapang hidupnya. Tapi orang yang tak ada iman, hadirin mulia, lapang rumahnya, sempit kehidupannya. Tak bahagia dia. Maka penting ilmu. Ya? Ilmu pun harus diiringi dengan zikrullah. Karena ilmu tanpa zikir adalah zulumat. Ilmu tanpa zikir adalah kegelapan. Siap ta'lim setiap hari? Pak, sekarang baca kitab, sudah banyak kitab. Dulu sahabat belajar satu hadis berjalan ribuan kilo. Sekarang tinggal Google, googling. Ketemu hadis. Ada ulama, datang kepada ulama. Dan jangan hanya belajar di YouTube. Tak cukup belajar di internet. Datang langsung berguru kepada ulama. Sehingga kita dapat keberkahan daripada ilmu. Semua siap ziarah ulama ya? Cinta ulama, bela ulama, hadirin mulia. Kalau ulama kita dihina, kita siap bela insya Allah. Kita bela ulama. Masya Allah. Ada pertanyaan. Afwan bang, waktu habis. Kalau Ustaz Abdul Somad, pertanyaan. Kalau ini, pemberhentian. Tapi gak apa-apa, hadirin mulia. Kita akan tutup majelis ini, hadirin. Dan ingat, dunia tak lama. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya jangan tunggu nanti-nanti, nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Tak ada yang pasti di dunia kecuali yang namanya kematian. Capres belum tentu jadi presiden, cagup belum tentu jadi gubernur, cabut belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Calon mati pasti? Mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Raja-raja? Mati. Rakyat biasa? Mati. Ini lagu Ustaz Abdul Somad nih Pak. Ayo semua ya. Ini penyanyi aslinya datang. Nah, suara saya dan Ustaz Abdul Somad insya Allah boleh diadu nanti. Semua teriak mati insya Allah ya Bapak Ibu ya. Orang kaya? Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Yang di belakang, mati. Pengajian itu datangnya awal, ini datang maghrib. Top, yang belakang semua siap? Tak masalah, jangan takut mati. Ibu-ibu, mati. Yang di tengah, mati. Yang ceramah. Assalamualaikum. Sama saling sapa TV.